Kemudian malaikat itu membawa rohnya ke langit dan Allah menerima amalnya dan diliputi rahmatnya. Roh kita naik ke langit ni tak payah naik kapal terbang. Kerana roh kita ni, dia sangat halus. Jismun latifah. Jenis yang sangat halus. Hakikat Allah yang lama, yang sangat mengetahui, kita tak reti. Orang tanya dah, Nabi roh ni jenis ke mana? Jenis asak ke? Jenis karbon ke? Plastisin ke? Nah, ha, magnesium alloy ke? Kenapa? Nabi pun tak reti nak jawab. Turun ayat. Kulli roh min amri rabbi. Katakanlah roh, wahai Muhammad, kepada kapi-kapi yang tanyamu tu. Roh kerjaan Tuhan, tak ada orang tahu. Cuma ulama sebut, dia sangat halus. Lagi pulak ringan, tu saja kita riwayat atas. Nah, ha, sebab tu dia nak naik. Nak pergi mana-mana, tak ayo naik. Bah. Tubuh badan kita, kena naik bah. Nak pergi siung gitu tak boleh. Naikkan bubur dalam lastik, ah, ha, piung, baru terbang. Nampak tak? Ha, roh kita ringan. Lebih ringan lagi, malaikat. Kerana dia cahaya. Lebih laju daripada roh. Tak? Ha, sebab tu bila kita mimpi, tubuh ada atas katil, roh kita boleh pergi Kuala Berang. Nampak? Tidur sejam eh. Tak? Pergi Kuala Berang. Siap makan jagau. Nampak tak? Dalam mimpi tu. Nah. Ha. Pasal apa? Pasal perjalanan roh sangat cepat. Kalau kita kok naik bas 80 km sejam, roh 300 km sejam. Banding ringan gitulah. Batu orang katuk kepala sikit je di tiang surah mimpi pergi Mekah. Kita nampak ajar suak gini pada hari tak pergi lagi. Nah, ini pekerjaan Tuhan. Pasal roh sangat ringan. Nah, ha. Mimpi tu kerjaan Tuhan tu. Orang putih dia buat kajian kau mana mimpi ni? Macam mana boleh nampak, boleh jumpa begini ke ni? Nah, orang yang tu mati dah boleh jumpa, boleh tanya khabar. Imam Ghazali 1900 tahun dah tak ada. Kita boleh jumpa pula, boleh cakap pula. Contoh lah, ke mana gitu? Padahal kita tak tengok pun gambar lagi ke ni. Cakap tu mulai-mulai ada pula, siap minum air gitu begini, siap jabat salam, siung tangan. Orang putih kaji-kaji tak dapat juga. Nak kaji ke mana? Tu baru mimpi, belum hakikat Tuhan ni. Nah, waktu tu pekerjaan Tuhan. Kalau tak sampaikan, kita berimang sudah. Nah, neh, itu kerja roh nak kabur, ringan. Kadang-kadang kita, kawan-kawan kita, kita tidur dah. Nah, kita kawan kita sengih. Padahal tidur, tidur. Mana sengih itu? Nampak ibu bangun. Mu apa senyum? Aku mimpi bahan wak isang je kita. Boleh-boleh ada. Tak, kakak-kakak tak ada setaran dua tu ya. Nah, kita ingat sungguh dah. Darah tadi. Neh, mimpi saja.